balik oke sungkan. Hitung-hitung ke malam. Aduh tenggeni mir pose siko gorenge dagingnya sing gede-gede. Topat pura-pura mata mirip minuhur, padahal hati terdari langyaur. Minum kopi mendat nyungur, galalen mendat nyungur. Aso mur, iya. Katampil lagu warung pojok na. Teteneng apa yuk teteneng? Warung pojok sana ucu. Ora kalan kesopanan yang sekabeh langganan. Kilis balik jalan-jalan mingguan, kumpung metes kecihan. Kaula arep balik oke sungkan, hitung-hitung ke kedalam. Aduh tengdenge, aduh manise. Topat kupate dengenge sing gede-gede. Topat kupate, topat manise. Aduh manise, persis kaya pelayane. Pura-pura mata melirik mingguhur, padahal hati tertarik asopur. Minum kopi mendat nyembur, galalen mendat nyumur. Aduh tengdenge, aduh manise. Sika gorenge, dagingnya sing gede-gede. Pura-pura mata mirip mingguhur, padahal hati tertarik. Minum kopi mendat nyengur.